Jika bermuamalah baik dengan keluarga, istri, suami, anak, mertua ataupun orang tua, atau tetangga, atau teman kantor, teman kerja, atau berinteraksi dengan siapapun, ya, pasti kita akan mendapati hal-hal yang terkadang itu tidak sesuai, bahkan menyakitkan hati. Karena dalam interaksi dengan orang lain, tidak mungkin kita bisa menyenangkan hati mereka. Terkadang juga kita mendapatkan gangguan-gangguan dari mereka yang membuat kita tidak sabar untuk menghadapinya. Sehingga akan muncul dari diri kita juga tindakan-tindakan yang kurang pantas. Tindakan yang kurang patut, kurang layak. Ini akibat apa? Interaksi dan terjadi suatu hubungan keretakan yang mereka menyakiti hati kita. Kita mau berbuat, bertingkah, bertindak, action apapun, namanya manusia, gak mungkin serempak, kompak, 100% suka dengan kita. Salah ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, ridon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu merupakan tujuan yang gak mungkin pernah bisa dicapai. Tujuan yang mustahil, impossible gitu. Gak mungkin bisa. Kita mau berbuat sebaik apapun, mbuh niru yai, niru wali, niru nabi, mboten saged. Tetap ada aja nanti orang-orang gak seneng sama kita. Ada aja tipe-tipe orang yang kayak ramah pati, sungkuni gitu ya, wong sing nakal-nakal. Ada tipe-tipenya. Dan gak mungkin ridho dengan kita. Atas dasar inilah kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala harus belajar melatih jiwa ini untuk memiliki sifat sabar dan memaafkan. Kalau kita selalu mencermati, merespon setiap tindakan, sikap yang diberikan manusia kepada kita, kita gak bakal bisa mati tuwek. Lah piye ngenes-ngenes. Engko ndelok mertua gak cocok, tangga gak cocok, omongane nyelekit, ya. Durung maneh engko sifate ngene-ngene-ngene. Wah, wis talah ngenes-ngenes. Gak iso lemu, mundak kuru ae gitu loh. Lah apa mikir terus. Kalau kita gak punya sifat sabar dan pemaaf, kita menjadi orang yang jadi generasi baperan, mudah tersinggung, terbawa perasaan, dan selalu suudon sama orang. Maka disinilah Al-Quran yang menjembatani, yang membimbing Rasulullah SAW agar kita memiliki karakter tersebut. Mau gak mau, kita itu sebenarnya diperintahkan untuk menginstal sifat pemaaf. Mau gak mau sebenarnya loh ya, sabar pemaaf satu gandeng. Nek entek kudu kulaan maneh. Jangan sampai stok sabar jenenganku gampang habis. Harus fast charging, semerap. Nek gak katik cepet ngecese, waduh gampang ngamuke. Gampang emosi nih, ndelok anak ngeletes ngene kudu nyemetot ae. Ndelok bapaknya arek gak mulai-mulai ngopi ya kudu diceladu ae. Lah, bangane mau enggak mau harus punya modal ini jenengan. Kalau enggak gitu jenengan gampang sakit hati. Gampang tersinggungan. Ada omongan sedikit yang tidak sesuai, langsung nggondo. Wis gak nyopo, wis gak wawu gitu. Soalnya napa mau gak kene, gak kenean jare wong Jawa. Nek jare wong Indonesia gak kenaan. Gak kenaan ya. Gitu. Sekarang kita akan sampaikan beberapa adillah dari Al-Quran dan juga dari Sunnah bahwa kita memang diperintahkan untuk menjadi orang yang pemaaf dan memiliki karakter maaf. Iki ora to abot, sabar ya angel kita mbawon nyepuro ngoten lho. Jenenge sabrun jamil, safhun jamil. Safhun jamil itu memaafkan tapi tanpa mengungkit-ngungkit. Saged ta kira-kira jenengan iki ya. Nggih mboten ya pakai shin, syulit gitu ya. Pakai shin besar, syulit gitu. Nek sulit ya biasa, nek syulit itu dobel. Yang pertama di surat An-Nur ayat yang ke-22. Niki biasanya jenengan waca apa diwaca Ustaz iki ambek? Monggo monggo. Nggih monggo ayat 22 surat yang ke-24 An-Nur. Oh, wadah, oke. Kalau kan tasik first time nih, gitu. Wala ya'talil ulul fadl minkum wasi'ah. Ayu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirina fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah maha pengampun dan lagi maha penyayang. Nah, dan janganlah orang-orang yang punya kelebihan dan kelapangan rezeki di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan lagi kepada kerabatnya. Ayat ini menceritakan siapa? Abu Bakar kali sinten? Misto bin Utsata. Wes cerita iki pun fenomenal niki nggih. Pun viral. Mboten sok diceritakaken malih pun. Lanjut. Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ayat ini turun kepada Abu Bakar, dikasih sentilan oleh Allah. Abu Bakar, Allah tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Gak kepingin ta Allah mengampuni dosa-dosamu. Dan Wallahu ghafur rahim. Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha menyayang. Singkatnya, Misto ini kan suka menyebarkan, ikut menyebarkan fitnahnya Aisyah. Pada Abu Bakar itu yang selalu menyukupi, menyantuni kehidupan Misto. Piye? Air susu dibalas dengan air tuba. Lah sik kerabatmu to, lah kok melok fitnah iku? Saat iki, detik iki, dino iki tak pedot listrikmu, tak pedot sembarangan. Sudah, saya putus. Enggak pakai ada namanya makan, minum, uang santunan, sudah enggak bisa. Enggak dapat lagi. Nah, di sini kan Misto sudah merasa kesulitan. Allah Maha mengetahui. Makanya dikasih teguran. Janganlah orang mempunyai harta, kelebihan rezeki, kemudian tidak memberi kepada, bersumpah apalagi bersumpah, tidak memberi kepada kerabatnya. Gak pengin tak kamu mendapatkan ampunan Allah? Ya pengin. Kalau pengin, caranya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Miki, abote enak miki pak. Abote. Iki jenenge dalam kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal perbuatan. Nopo jenis amal perbuatan nih? memaafkan orang lain. Maka hasilnya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sweco to pun. Makanya total-totalan ini pinter nih Abu Bakar. Ilmu matematikae wis ngelontok. Dihitung-hitung antara dosaku kepada Allah dengan dosa orang lain yang dilakukan kepada saya, ternyata banyak mana? Banyak dosa kita kepada Allah. Di total-total dosa kuwake. Menungso orang lain kalau punya salah sama kita itu sebenarnya ya yang gak ake-ake nemen wonge, paling si jiloro cuma apal titen. Dititeni terus saya ngono lho. Oh, apalagi ibu-ibu ini kan ahli tarikh, ahli sejarah. Nek wong lanang suami salah, metu kabeh nek pas tukaran iki. Wis sampean ngene. Nah, itu salah satunya. Nah, di sini makanya kalau saya dosa satu banyak dan istighfar saya juga belum tentu diterima, tobat saya belum tentu diterima oleh Allah, saya punya cara satu lagi, yakni dengan cara memaafkan. Jenengan gampang-gampang lah pokoknya. Kalau ingin dapat ampunan dari Allah, cari siapa, ingat-ingat yang pernah salah sama jenengan, maka maafkan. Baru jenengan dapat. Ketika Abu Bakar disuruh milih, gak kepingin tak dapat ampunannya Allah. Wah ya jelas kepingin. Karena memang hal yang paling utama bagi kita itu adalah untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Kalau kita sudah dapat ampunan dari Allah, apa yang gak diberi sama Allah? Rizki diberi, semua dikasih, harta semuanya. Lihat di surat Nuh gitu ya, ayat yang ke-10 sampai 12 itu. Kalau kita istighfar. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anhara. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Bahkan kita juga sangat mengetahui betul kisahnya Hasan Al-Basri. Di saat ada orang yang paceklik, orang yang enggak punya anak, orang yang dilanda musibah, jawabannya tetap sama, yakni istighfar. Istighfar kuncinya. Makanya kalau sudah kita mendapatkan ampunan dari Allah, jalan rezeki akan datang dari mana saja. Apa kita gak pengen seperti itu? Kalau kita punya kesempitan, pasti Allah memberikan kemudahan dengan istighfar. Man aktsarul istighfar, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan dirinya kemudahan dalam kesempitannya dan memberikan wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki tanpa disangka-sangka. Karena Abu Bakar mengetahui fadilah keutamaan dapat ampunan dari Allah, ya sudah enggak pikir panjang. Tipenya Abu Bakar itu setelah turun ayat dia tidak melihat objek, tidak melihat orang yang berbuat salah sama dia. Itu hebatnya. Kalau iman itu seperti itu, yakinnya adalah antara dia dengan Allah. Fokusnya saya dapat ampunan. Kata Imam Syafi'i gitu. Ketika aku memaafkan orang lain, bukan berarti orang itu layak untuk mendapatkan maafku. Tetapi yang ku kejar adalah ampunan dari Allah. Ngeten kita yang cerdas ngeten iki mikir keimanan tauhid. Pasti yang diraih adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya punya masalah nih sama Abu Hurairah. Saya kalah besar. Dipeding, dipukul saya. Mewangkel saya itu sebenarnya, itu lah ya. Mewangkel. Saya tuh pengin dendam gitu sebenarnya sama Abu Hurairah. Ya. Saya kalau lihat Abu Hurairah, gregetan pak. Gregetan ini orang ini. Tapi berhubung yang saya kejar adalah nanti kalau saya memaafkan Abu Hurairah, saya mendapatkan ampunan dari Allah. Itu loh Imam Syafi'i. Nek jenengan kok ndelok misale sinten mbopolo mbok kerapat mbotongko nek ndelok wonge jelas ngregetno. Jelas jengkel lo misale ngoten nggih. Tapi ternyata yang diraih itu lebih jauh lebih tinggi ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ya wis lah ku tak ampuni ae tak maafkan ae supaya target saya tercapai. Targete mung ampunan dari Allah kok. Hanya Imam Syafi'i, imam-imam yang lainnya, kemudian juga Abu Bakar, ya gitu. Kalau ada problem, ada masalah, saya ingin mendapatkan ampunan Allah. Secara pemaafan orang itu memang enggak layak. Yes. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua surat Fusilat ayat yang ke-34. Nggih, Fusilat. Surat ke-41 ayat ke-34. Surat ke-41 ayat yang ke-34. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Allah berfirman, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Enggak akan pernah sama yang namanya kebaikan dan kejelekan. Enggak akan pernah sama orang baik dengan orang jelek. Allah. Ini harus dibedakan. Kalau kebaikan itu adalah idfa' billati hiya ahsan. Baleslah orang yang berbuat jahat kepadamu itu dengan kebaikan. Kalau kamu jadi orang baik, ojo dicampur. Wong apik ambe wong elek iku koyok banyu karo lengo. Nek wong apik jangan sampai terprovokasi. Misale iki wong elek senane gibah, menyakiti, memfitnah, adu domba, gitu loh ya. Apa bijuan, nipu. Lah suka dendam, jenengan sebagai orang baik tetap harus konsisten, jangan sampai membalas hal yang serupa. Kata Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, ketika dia dijelaki sama tetangganya, dikatakan kenapa kamu tidak balas, jawab Imam Sufyan Atsauri, kalau saya balas apa bedanya saya dengan tetanggaku yang jelek itu mau 11 rolas. Nek jenengan misalnya difitnah, ya, ternyata jenengan mboten sabar, muring-muring nguntap hawa nafsu. Apa bedane? Sampeyan pamane diuring-uring. Wah, sawangane kok meneng ae. Nggugah macan turu. Isok ngamuk sisan jenengan. Wadadadadadad. Wah. Gurung-uruh nom-nomanku arek iki. Tak gibeng. Langsung teyel ngono lho. Yes. Apa bedane sampean ngoten lho. Mboten bedane. Kalau setiap kejelekan jenengan balas dan kejelekan itu nilainya sama. Jenengan dicelatu, jenengan difitnah, jenengan ikut menfitnah. Ketika orang lain membongkar aib jenengan, jenengan balas membongkar aib mereka, itu sama saja. Sami mawon. Ngoten lho. Lah maksudnya ayat niki jenengan harus beda. Gak boleh sama. Maka ketika Anda dijeleki, dizolimi, idfa' billati hiya ahsan, balas dengan kebaikan dengan cara yang lebih baik. Kalau Anda mempraktekkan ini, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyun hamim. Awal mulanya jenengan iki koyok musuhan, akibatnya nopo dadi temen besti. Masya Allah, besti andalan ini. Karena katik temen itu kan biasa, nek besti kan seraketin temen, pak, raketin temen, jadi teman akrab. Lah di saat itulah ketika kejelekan dibalas dengan kebaikan. Istimewa ini, pak, istimewa. Contohnya wakeh, salah setunggale niku Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sinten pak niku, pak? Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Sofwan niku yugane anaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf niki majikane Bilal bin Rabah, sing nyiksa Bilal niki lho. Duwe anak jenenge Sofwan. Ketika Fathul Mekah, semuanya kan harusnya tunduk. Abu Sofyan ke Wape masuk Islam, Hindun masuk Islam. Kari Sofwan tok iki lho minggat. Dia pergi ke tepi pantai, ke laut, wis gak kepingin karo Nabi. Cek dendam, mau wangkel. Karena orang tuanya terbunuh di medan perang Badar. Nabi mempraktekkan iki, Pak. Idfa billati hiya ahsan. Oke. Dikasih tahu mana Sofwan? Enggak ada ya Rasulullah. Dia pergi, enggak mau masuk Islam dan masih membenci engkau. Ya wes, biarkan, biarkan. Aku punya cara sendiri. Perang, Pak, setelah itu. Ada perang Hunain, seret. Dapat ghanimah. Dapat harta rampasan perang. Dikasihlah khusus 10.000 unta diberikan kepada Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Nyo, iki lho. Khusus hadiah iki berikan kepada Umayyah bin Khalaf. Nje Nabi, sore. Boten bergeser. Tetap masih benci Nabi. Oke. Perang mana? Dadadadad. Dapat lagi ghanimah. Nyo, kasih lagi. 10.000 onta. Gak bergeming sampai 3 kali. Baru Sofwan iku cari Nabi. Kemudian ngomong, dulu itu enggak ada agama yang paling saya benci kecuali agama Islam. Tapi mulai hari ini tidak ada lagi agama yang paling aku cintai kecuali agama Islam. Yang kedua, dulu sama. Tidak ada orang yang paling aku benci kecuali engkau wahai Muhammad. Tapi mulai hari ini detik ini engkau adalah orang yang paling aku cintai di muka bumi ini. Langsung jadilah teman akrab. Besti wau nggih, Pak. Nggih. Sampeyan praktekaken. Kalau jenengan dijahati, umpama pas tuk-tukan wonge melengos. Kan kadang-kadang gatelno ati to ngoten niku ngoten. Lah apa lho ambek aku melengos? Aku lu salah apa? Aku yo gak jawil, aku yo gak tau komen, aku yo menengae budal salat ngaji ngono tho padahal. Tapi kok wong iki lho sik ketemu aku melengos. Awas tak dat yo. Didat dijak mangan maksud e ngoten lho, cocok niki. Langsung ae dijak. Nek iki umpama ibu-ibu ya, Bu. Nang Lipo ono diskon geden-gedenan. Ngono. Ayo melo aku shopping. Wah, shall ditraktir. Wis ngene iki, mbuh, gak usah ulang tahun cuma atiku rada enak. Ayo nang Lipo Plaza sampeyan njaluk tak opo tak turut, tak turuti wis salah. Pelat-pelat wis salah. Nggih. Sing asli cetoh nyelatu dadi pelat ngono. Pelu wis ngono. Ilate lemes ngono. Nggih, nggih. Matur suwun. Seje punan. Oke langsung digeret klu duren montong. Masyaallah. Kok sama semrap senengan kula. Padahal tujuane mbah cek kapok nang asam murat. Loh. Ini kisah-kisah kados ngeten iki yang setiap orang bisa memberi kebaikan itu karena punya pemaaf dulu, Pak. Kalau orang enggak punya karakter pemaaf, bagaimana dia akan membalas kejelekan dengan kebaikan? Contoh lagi yang lain, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah niki lah yo seorang imam besar. Duwe tonggo pemuda senengane mendem mabuk dan nyanyi full music. Setiap malam nyanyi. Nggih. Sampai mendem. Suatu ketika Imam Abu Hanifah niki mboten kepireng, mboten krungu, tidak mendengarkan suara nyanyian dan mabuknya pemuda tadi. Nah, ndi arek iki yo? Kok gak lengkap nek gak ono mabuk ya arek iki? Baru dia cari-cari, tanya-tanya kepada saudara, teman-teman, tetangga-tetangganya. Arek iki nandi kok gak krungu suarane? Dikasih tahu dia ditangkep di penjara karena bikin onar. Maka orang yang pertama kali jenguk adalah Imam Abu Hanifah, membawa makanan, membawa minuman. Wis dijenguk, disambang, nyoh sampean pangan-pangan. Pemuda itu kaget karena ya di luar prediksi, padahal saya suka ganggu orang ini dan orang-orang masyarakat menganggap saya adalah sampah masyarakat. Siapa yang peduli, siapa yang respect, siapa yang empati kepada saya? Enggak ada. Kok tiba-tiba didatangi Imam Abu Hanifah. Maka dengan kebaikan akhlak dari Imam Abu Hanifah, pemuda tadi pun bertobat dan menjadi muridnya Imam Abu Hanifah. Wis gak mendem maneh, wis gak menyanyi-nyanyi maneh. Setelah kejelekan dibalas dengan kebaikan. Nek ngaji lah ya enak tadi ono mantuk-mantuk. Tahu nek praktek kan siji ngoten iki ngoten lho. Enak. Lho salah nopo? Ibadah. Maaf niku ibadah lho, Pak. Memaafkan itu adalah ibadah. Ibadah maafkan ini enggak punya syarat sing macam-macam, cuma satu. Nggih, nopo syaratnya? Sampean kudu didolimi. Wis. Syaratnya enak wis. Selama Anda belum dizalimi, disakiti, difitnah, digibahi, dilakukan yang tidak sesuai dengan semestinya, maka ibadah memaafkan ini tidak akan pernah muncul. Nek sampean sumpek kuwi aja iso salat bengi, Pak. Lah ya toh, sumpek-sumpek tak maca Quran, sewengi-sewengi. Oke. Sumpek-sumpek dikir ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tapi ibadah memaafkan ini tidak bisa diamalkan kecuali Anda harus disakiti terlebih dahulu. Wis gak enak iki. Nek jenengan gak tahu difitnah, digibahi, dijatuhkan martabate, gak akan muncul nih. Gak akan muncul ibadah ini. Kalau ibadah-ibadah zahir, ibadah sholat, puasa, ini masih mudah loh, Pak. Ini ibadah yang berkaitan dengan hati. Nek masalah hati, waduh. Stoke pancen kudu kulaan terus niki, pemaaf niki. Nek jenengan ngomong aku lo gampang lali kok gampang nyepuro karo wong iku nek berbuat salah. Durung bisa dibuktikan kalau belum disakiti, ngono lho. Gak enak ibadah iki, ibadah liyane, Ustaz. Ngaji kan seenteng, sak ngantuk-ngantuk jesok sendepel. Lah iya toh. Oh ibadah ngaji kok ngono lho. Tapi ibadah niki lho kudu golek masa sulite. Didelok dhisik sampean pas gak enak loro ati sing padahal Anda itu mampu dan bisa untuk membalas. Iso aku bongkar aibmu iso, aku ro kartumu asro aku. Ngono. Tapi Anda tahan. Apa sampean gak metok ati mendodok iso ambekan. Jantung berdebar kencang ngumpet marah gitu loh. Tahu betul. Saya ngerti kekuranganmu, saya tahu aibmu dan saya bisa membalas kepadamu, tapi aku milih memaafkan. Sudah tak terjemahkan tadi, Pak. Lali aku. Iya, siap. Setiap Jawa langsung tak kasih translate-nya tadi. Sa Inggrisnya, Pak. Bestie. Yes. selanjutnya, dalil yang ketiga, dalilnya sekali 10, hadisnya kali 15, tinggal 10. Ini sampai jam berapa biasanya? Jam 8. Setengah 10. Kita leres ta. Mungkin jenengan sing mboten sabar lho. Nggih. Pun. Dalil yang ketiga, dalil dari surat Ali Imran 134. Kalau ini sih sudah viral ya, sering kita dengarkan. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wadh-dharra. Anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, ciri dari orang bertakwa itu adalah mereka yang menginfakkan hartanya baik di kala sempit ataupun luang, dan ketika bisa menahan amarah serta memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Dan ini kita juga punya kisah, kisahnya Hasan Al-Basri. Sewaktu itu ada seorang budak. Hasan Al-Basri meminta air untuk berwudu, Pak. Biasa nih, sudah menjadi kegiatan rutin. Cuma budak ini kamu pinter. Budak ini tadi pinter, cerdas, Masya Allah, apal dalil, hafal dalil. Dia membawakan air untuk berwudunya Hasan Al-Basri. Ternyata air itu menumpai bajunya Hasan Al-Basri. Lalu melihat keadaan itu, sang budak ngomong sama Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, wal kadhimi nal ghaidha. Syekh, tahanlah amarahmu. Saya kan enggak sengaja numpahin ini ke bajumu. Ojo muring-muring, jangan marah ya." Tak translate, Pak ya. "Ojo muring-muring, jangan marah ya." "Oke, aku enggak marah." Kemudian tidak berselang lama kemudian, "Maafkan saya ya," gitu loh. "Saya minta maaf. Anda jangan marah ya, maafkan saya. Wal afina anin nas." "Oke, kamu tak maafkan." Tidak sampai di situ, sudah wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas. "Ya Syekh, tinggal satu, apa itu?" "Wallahu yuhibbul muksinin." Allah itu mencintai orang-orang berbuat kebaikan. "Ya wis nek ngono." "Ya sudah kalau gitu, kamu saat ini tak bebaskan jadi budak. Merdeka kamu saat ini. Lengkap sudah mempraktekkan wal kadziminal ghaidha wal afina anin nas, wallahu yuhibbul muksinin." Hasan Al-Basri orangnya yang suka menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian orang yang buruk dibalas dengan kebaikan. Kamu tak merdekakan. Wis budak dimerdekakan, wis sawenang. Pol senenge. Karena orang yang ingin memerdekakan dirinya sendiri itu harus bayar mahal. Seperti halnya ketika Bilal bin Rabah dibeli oleh sinten, Abu Bakar, itu juga harus pakai harga yang mahal perbudakan itu. Setelah itu dibebaskan. Masya Allah, ini ya banyak sekali. Ini dari keutamaan sifat memaafkan. Dalil-dalil. Ini masih dalil, kita belum ke inti. Ya, kemudian surat Asy-Syura ayat yang ke-40. Asyura ayat yang ke-40. Surat 42 nggih. Nggih, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul dzalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini mengatakan jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun misluha. Memang balasan dari suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ngeten, Pak, ceritanya ngeten, Bu. Orang yang terzalimi, orang yang disakiti, itu punya tiga pilihan. Menentukan sikapnya punya tiga pilihan. Jenengan bebas mau pilih yang mana. Jenengan tolong ditranslate, Pak. Anda gitu nggih. Nggih. Yang wanita gitu. Nggih. Nah, tugas jenengan gitu. Yang pertama, yakni balasannya caranya adalah muktasid. Muktasid itu artinya pertengahan, pas. Kalau orang ini berbuat jahat, berbuat kejelekan, balas dengan kejelekan yang semisal, setimpal, itu baru adil. Sudah kosong-kosong. Nah, kosong-kosong. Jenengan, Anda dipukul satu, balas satu. Ya, dijatuhkan martabatnya dua, bila ya balasnya dua. Jenengan diomongi sama lo elek, balasnya kudu cuma satu, elek. Nggak boleh balasnya wes elek, ireng, tuwek, ndek, ono nggak oleh. Ini melebihi batas. Itu repot. Muktasi itu harus adil, wes ya, harus adil, one by one, harus semuanya. Impas, itu namanya impas. Nah, balas seperti ini memang agak susah, berat. Kalau ada omongan kita nyelekit, ya menyakitkan 10 kali, ya dibalas 10 kali, dihitung 1, 2, 3, 4, sampai 10, ya, itu baru adil. Ini tipe yang pertama. Itu susah, susah. Ya, makanya gak enak. Balas itu jangan enak-enak. Karena harus adil. Kalau Anda balesnya 11, Anda jatuhnya jadi orang yang dolim. Ngoten lho. Yang kedua, yang kedua ini adalah dolim. Kenapa dolim? Membalas melebihi dari apa yang sudah dia terima. Dia disakiti tadi 3, balas kita 10, 5, 7. Posisi awal kita termasuk orang yang terdolimi, madlum. Tetapi karena balasan kita melampaui batas, jadilah kita posisinya jadi orang yang dolim. Lihat kesalahannya. Kalau anak kecil, salah cuma nangis. Tapi kalau andang hukumnya itu di kamar mandi, diceplesi, dicetoti, sampai nangis terus, itu Anda yang jadi dolim. Atau dengan teman, dengan kawan, dengan orang yang mendolimi kita, harus impas 1-1, 5-5, 3-3. Itu loh ya. Lah kalau jenengan misalkan kendaraan di jalan, serempetan deh, spionnya itu agak apa itu ya? Bengkok. Ya agak bengkok sedikit gitu ya. Agak noleh lah, agak noleh sedikit. Kalau istilah Jawanya itu mengo titik lah, ngono ya. Mengo titik. Lah gitu jenengan ngebrak-ngebrak minta ganti rugi. Sepion ini 500 ribu, uang kaget, jantung saya berdebar 1 juta. Tindakan tidak menyenangkan loh. Iki kan jadinya Anda jatuhnya di orang yang dolim. Jangan jadikan aji mumpung. Kalau memang rusaknya cuma sepion, ya cuma 50 ribu, ya cuma 50 ribu itu mintanya. Jangan malah minta yang lain-lain lainnya. Saya ini serekam jantung ini. Saya tuh punya jantung. Ya saya juga sama punya jantung, Bu. Kok ternyata rekam jantung gini-gini terus. Ya, ini Anda melampaui batas. Ini pilihan yang kedua. Yang ketiga, pilihannya adalah memaafkan dan berbuat baik ketika Anda didzalimi. Tinggal tiga itu milih. Yang pertama harus adil, muktasid. Yang kedua bisa jadi Anda berubah jadi orang yang dolim. Atau pilih yang ketiga, memaafkan dan berbuat baik. Kalau itu memang ujian tulis, pasti kita pilih yang terakhir. Ujian tulis paling gampang, iki paling apik. Tapi kalau asli ujian itu kehidupan itu, Pak. Ini loh, Pak. Karena momen ini tidak akan bisa terwujud kecuali Anda disakiti. Harus bisa memaafkan dan berbuat baik. This. Kalau kita lihat kisahnya Rasulullah, oh enak ya. Kalau kita, oh gak bakal tak tuntut nang pengadilan. Di meja hijau, berapapun, wah, berani saya. Itu loh. Belum lagi ada kata-kata, selama saya benar saya tidak akan peduli siapapun, saya akan babat yang menghalangi. Ini adalah kebenaran. Ida jal haku wa zaqal batil, takfir. Gitu, Pak. Kalau sudah datang kebenaran, batil pasti akan lenyap. Waduh, waduh. Ya aku seolah-olah benar, tapi yo banyak salahnya, gitu loh. Tetap menyampaikan kebenaran itu harus dengan akhlak, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut. Harus tahu ini orang yang sudah tua, orang yang sepuh, ya harus kita memberikan hormat dan akhlak. Bukan hanya sekedar saya menyampaikan kebenaran, siapa yang menentang akan saya libas. Jangan. Siapapun akan saya hadapi. Lihat-lihat dulu. Dalil yang ke 5 nggih. Surat Al-A'raf ayat yang ke 199. Al-A'raf 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Surat ke-7 ayat yang ke-199. 200 kurang 1. Khudil afwa, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ayat ini juga kalau kita baca tafsirnya, bapak-bapak, ibu-ibu, ya itu sangat dalam sekali. Dan kayaknya kita itu harus latihan banyak supaya bisa menjadi orang yang sukses bisa memaafkan. Karena kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, kata-kata khudil afwa itu kan maknanya jadilah pemaaf. Bukan sekedar bunyinya maafkanlah, Berarti jenengan itu dalam keadaan terpaksa, kadang bisa, kadang tidak. Sekali waktu dalam kondisi yang agak longgar, lagi kondisinya atine bolong, ya bisa memaafkan. Tapi pas lagi antinya buntu, kalut. Tapi kalau diganti kalimatnya khudil afwa, jadilah pemaaf. Berarti kita harus benar-benar memiliki karakter pemaaf, alias harus menginstal dalam diri kita sifat pemaaf. Jadi karakter kita sudah jadi kebiasaan gitu. Jadi mesti dipaksa harus bisa. Kalau sekedar maafkanlah, ya kadang-kadang orang itu bisa, kadang enggak. Enggak bisa aku, pokoknya masih sakit hatiku. Belum tentu bisa. Tapi kalau kita sudah mulai, jadilah pemaaf. Jadi kalau HP diinstal, ya aplikasi memaafkan, gitu loh maksudnya. Jadi nggak gampang hilang. Jadi kalau ada apa-apa langsung maafnya yang muncul nomor satu. Makanya beliau juga mengatakan bergaul. Dia melakukan sesuatu untukmu, sudah terima saja. Apa yang tidak dia lakukan untukmu, enggak usah marah. Tapi kalau orang itu perfeksionis, wih kurang terus. Gak iso kurang, ini enggak mau, gini. Nah, ini maksudnya biar kita jadi orang yang pemaaf itu adalah gampang memaklumi orang lain, gampang memahami situasi dan kondisi orang lain, gampang memberikan napa pak uzur, gampang memberikan toleransi. Kalau misalkan janjian nih, misalkan ya pak nanti ketemuan ya di mana warung kopi, kapan pak? Daisa, pak Daisa ini kan jadowo, pak Daisa kan yang panjang, ini jam 8 ya pak Daisa, songo ya pak Daisa. Orang ini langsung pada isya prul sholat sunnah langsung ke warung kopi. Ditunggu lama, gak datang ini. Langsung datangnya jam 8:30. Bro, piye bro? Janjian pada isya lah iya bro, ini pada isya ini 8:30. Gak terima, muring-muring. Untung belum datang loh Kisan, tapi dia gak terima. Anda ini gimana? Sudah berjanji tapi gak menepati. Ayatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik telur, tiga. Salah satunya jika berjanji, lah iki loh. Kok jenengnya rek? Kakan bahasa Jawa. Soalnya kalau ini asli Sidoarjo mriki ya. Harus benar-benar bisa menjadi orang yang gampang memaklumi itu loh. Mungkin tadi mau berangkat harus mendapatkan izin dan harus proposal dulu kepada istrinya. Mau ngopi kan harus ada proposal dulu. Bu, kate ngopi, Bu. Nah, ini proposal dulu gitu loh ya. ngopi tak kena dhewe ya sudah enggak bisa lagi ta kopdar proposal ACC berangkat. Lah itu enggak ada si ACC ngrayu terus ngrayu sampai kena jam 8:30 ya budal. Itu harus ngerti yang nunggu, Bro. Amper gak ro, Bro. Ngono ya. Nggo omah tinggal lo iso luncak-luncak. Makane ceritanya dawa ya mau. Saya harus mengkondisikan dan meminta memohon proposal kepada ratu tercinta gitu loh. Haruslah di ACC baru kesini gitu. Itu namanya iya, itu namanya harus bisa memberikan udur dan bisa memaklumi. Tidak semua orang yang mungkin janjian gak tepat waktu harus disalahkan. Pemaaf itu karakter seperti ini, Pak. Umpomo kata orang Jawa itu woles. Slow and woles. Pemaaf itu gitu. Kalau ada apa-apa misalkan keserempet titik lah atau mungkin di jalan rating nganan menggo ngiri gitu kan. Jadi kan harus berlapang dada. Aku gak ngomong pak, gak ngomong loh pak, gak wani aku pak. Gak wani aku. Oh ya itu harus berlapang dada, banyak memaklumi, gak bisa, harus banyak toleransi jenengan ini. Lah Rasulullah itu sosok orang yang gampang memaklumi sesuai dengan prosedur, itu dia maaf, memaafkan. Beda lagi nanti kalau sudah ini di badan instansi, di perusahaan, kan ini ada aturan yang harus ketat pak. Tapi kalau jenengan masih nggak ada apa-apa gini ya, harus banyak-banyak memaklumi gitu. Ya tinggal nanti ke depannya diperbaiki, gitu aja, nggak usah pakai acara. Jampiro iki, jampiro. Jampiro guys. Gak teko-teko ya, wis. Durung ro. Ya. Itu maksudnya khudil afwa. Jadi bergaul itu kalau sama orang lain jangan meminta harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kita berharap orang itu seperti yang kita inginkan, adanya sakit hati dan kecewa. Makanya apa yang bisa dia kerjakan, oke, terima. No complain, gitu loh. Apa yang tidak mereka lakukan, maafkan. Yang tidak bisa mereka lakukan, maaf, maafkan. Ini yang sebutkan para ulama makna dari khudil afwa. Khudil afwa, khudil afwa. Berera khudil afwa lah ya. Maklum. Aduh ya. Jadi terimalah dari mereka amalan yang mampu mereka lakukan. Gampang berterima kasih terhadap perkataan dan perbuatan, perbuatan baik dari orang lain. Gampang terima kasih, gampang menghargai. Sekecil apapun kebaikan yang diberikan kepada kita, hargai. Jazakumullah khairan, matur suwun, masya Allah, kok diperhatikan. Tapi kalau jenengan dikasih orang, apa? Roti goreng ke apa? Ini kan ya rada menghinyek ngono lho. Aduh-aduh, tutuk Surabaya oleh roti goreng. Iya. Dan jenengan itu kalau orangnya khudil afwa, ya wis lah ditompo ya pokoknya alhamdulillah gitu lho. Aduh-aduh nang Lumajang oleh gedang kelodok ngono lho. Jadi memaklumi kelalaian dan kekurangan mereka serta menundukkan pandangan dari melihat kekurangan mereka. Ghadul basor itu bukan hanya menundukkan pandangan, Pak. Ghadul basor artinya menundukkan pandangan dari kesalahan-kesalahan saudara kita. Itu penting dan butuh itu. Bukan malah semakin awas dengan kesalahan kita. Hati-hati. Kita itu kok semakin ngaji semakin wawas kayak CCTV. Wawas pol gitu loh dengan kesalahan-kesalahan saudara kita. Wah, berarti jenengan ini belum menginstal pemaaf. Gampang harusnya memberikan anu, gampangan. Loh, Nabi kan sosok orang gampangan toh, Pak. Ada orang minta ya dikasih, minta lagi dikasih lagi gitu loh. Kalau enggak ada ya baru ngomong wis entek gitu, sudah habis. Aku enggak punya sudah. Gampang ya enggak pernah gerundel gitu loh. Kita kadang ngasih gerundel nang buri. Lah Rasulullah ketika dilempari, ketika dakwah di mana, Pak? Di Thaif. Malaikat sudah siap-siap. Gunung ini ditumplek ta, wahai Nabi. Bahasa-bahasa ditumpel apa pak? Ditimpakan. Ditimpakan ya? Diblekan gitu loh ya. Ditimpakan. Tapi jangan, jangan. Fa'innahu layak lamun. Ya, mereka itu fa'innahum. Tapi mereka belum mengetahui. Rasulullah memberikan udzur. Rasulullah itu memaklumi, padahal sudah dilempari dengan batu. Harusnya kalau orang itu membalas mampu, Nabi itu balasnya mampu. Tinggal di blek sudah tamat riwayat. Tapi Nabi tidak milih dimaafkan padahal mampu untuk membalas. Ini masih dari Al-Quran ya, terakhir-terakhir. Surat Furqan ayat yang ke-63. Surat Furqan surat yang ke-25. Ayat 63. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan. Apabila orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mereka tetap mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jadi pemaaf, ibadur rahman itu salah satu cirinya adalah ketika mereka dihina, dikata-katain, difitnah, dan dijatuhkan martabatnya, mereka tidak membalas dengan sesuatu yang sama. Tapi tetap kata-kata mereka itu loh, ya tetap adem, ayem, lerem, tentrem. Tidak ada kata-kata provokasi, tidak ada kata-kata emosi, menyudutkan, menyalahkan. Mereka tetap mengatakan perkataan yang mengandung keselamatan. Selamat dari aib, selamat dari kata-kata yang kotor, kata-kata yang tercela. Karena apa? Gak layak, gak siap dibenarkan. Ketika orang marah meso-meso, afwan yo, aku mau meso-meso, keceplosan. Oh, kan keceplosan, kebiasaan itu. Akhirnya kan muncul kata-kata kotor, dan itu gak layak sebagai seorang mukmin. Laisal mukmin alla'an. Mukmin itu tidak ada yang suka berkata-kata kotor, yang suka melaknat. Apapun itu kondisinya harus adem, dingin tetap. Dan orang-orang kan yang namanya manusia, ada yang ngata-ngatain enggak enak, ada yang menyudutkan, ada yang mencela, bahkan sampai memberikan julukan-julukan yang tidak pantas, tidak layak. Jenengan harus tetap sabar dan jangan membalas dengan kata-kata sebaliknya. Kata-kata membawa selamat aja. Nje, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Bu sampe lowele, alhamdulillah, jadi sok mangan, seger, sehat. Gak tangi-tangi. Mengucapkan kata-kata yang sama. Ini dene elok podo, ngono. Podo eleke. Jangan bales itu harus yang simpel. Balesnya juga dengan kata-kata jangan saya menyinggung juga. Ya karena la yastawi alhasanatu wal sayyi'ah. Enggak sama orang baik dengan orang yang jelek. Kalau orang jelek perilakune yo elek, kata-katanya juga memprovokasi yo jelek. Orang baik ya tentu beda, jangan sampai terkontaminasi. Nah ini untuk mempertahankan keistiqomahan, kekonsistenan, supaya tidak mudah terprovokasi ketika dihina ataupun dikata-katain. Itu memang harus menginstal karakter maaf, pemaaf, supaya gampang nyepuro. Pemaaf lah enak Ustaz, kok ada orang berbuat jahat malah kita maafkan. Tuman, apa sih tuman itu? Kebiasaan nanti Ustaz. Kebiasaan nanti ngelunjak-ngelunjak, kebiasaan. Nah, di situ subat-subat itu muncul. Karena apa? Masih melihat manusianya, masih melihat objek. Kalau Abu Bakar, Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya, yang dikejar targetnya adalah ampunan dari Allah, sehingga tidak usah melihat orangnya. Saya ingin memaafkan supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau belum merasakan, belum pernah orang itu dikasih, rata-rata orang itu kenapa sih merasa berat ketika mendapatkan ujian? Dan perasaan dia seolah-olah ini adalah ujian yang paling berat dibanding orang lain. Paling berat, itu wajar, manusiawi. Contoh, ada nih seorang saat itu berada di sisi makam anaknya dan lagi menangis. Nabi lewat. Langsung Nabi menegur diri. Wahai wanita, takutlah kepada Allah dan sabarlah. Wanita itu tanpa menoleh mengatakan, ilaika anta, enyahlah engkau. Kamu enggak tahu apa sedang aku rasakan. Anakku meninggal, kamu enggak merasakan. Nabi pun pulang. Tidak lama kemudian, lewat nih, dikasih tahu, Mbak Yu, sampean enggak rota. Mbak Yu, Anda enggak tahu ta. Tadi yang ngomongi itu adalah Nabi. Lu enggak ro aku. Enggak tahu saya. Kalau tahu gitu aku yang malu. Langsung pergi kepada Nabi. Minta maaf. Karena kata-katanya kasar. Memang biasa orang yang lagi kena ujian, seolah-olah ujian itu paling berat yang dialami. Berat sedunia pokoknya. Ya. Nah, itu wajar. Kayak perempuan tadi. Dan Nabi memaklumi. Nabi kalau baper, wah gondok Nabi itu. Ya apa, karup ya aku ini Nabi. Disentak-sentak, dikon minggat-minggat. Nyang kau, kamu gak tahu apa yang aku rasakan. Nabi pun ya sudah pulang gitu aja. Gak usah bawa-bawa jabatan. Saya ini Nabi, saya ini Rasul. Kok gak dihargai? Kita itu ya. Gak ada sifat pemaafan dan pemakluman. Sudah 8:30, tinggal tanya jawab nih. Kalau nggak ada, saya tak tutup. Nggih, monggo. Ya apa iki ya? Ya wis sampe sing sudah pernah terjadi. Waduh. Iki ya apa iki ya? Sekarang sing enggak. Ya kalau bertahap okelah. Tahap pembelajaran. Memaafkan itu ada. Masya Allah ya. Luka itu pasti ada. Namun kita berusaha untuk meminimalisir dan untuk melupakan. Ya itu wajar. Tahapannya wajar. Tahap itu harus di-upgrade sampai benar-benar maafkan aja ini masih susah ya, apalagi berbuat baik dibalas dengan kebaikan kan tambah berat lagi. Nah, lihat cerita itu gampang, tapi bagi orang sudah mengalaminya wis, apalagi memang sudah menjadi aktornya, abot, berat itu memang berat. Bagaimana mereka memfitnah, menjatuhkan, kemudian berdusta dengan ini dengan itu, apalagi perebutan warisan dan yang lainnya. Kan ya susah untuk memaafkan dengan melupakan. Ya sudahlah, kamu tak maafkan, tapi kamu jangan deket-deket saya lagi. Orang itu belum berubah 100% masalah. Tapi kalau orang itu sudah benar-benar berubah, minta maaf nih, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika ada orang yang datang kepadamu meminta maaf atas kesalahannya, maka wajib bagimu untuk memaafkan. Kalau nggak bisa memaafkan, berarti dirimu yang bermasalah. Kata Ibnu Qayyim seperti itu. Jadi wajib memang. Tapi ketika seseorang itu masih sewakit, apalagi orangnya itu perubahannya kok belum kelihatan sama sekali, ya jaga jarak gitu aja. Kayak tulisan di trek gandeng, jaga jarak misalnya. jaga jarak itu boleh, bagus. Kalau dilihat orangnya itu masih belum ada kesungguhan. Tapi loh Bu, Pak ya, kalau orang itu benar-benar sungguh-sungguh minta maaf dan menyesali perbuatannya, jenengan harus lego, legowo. Mboten nopo-nopo pun, insya Allah gitu. Nah, tapi kalau orangnya memang kata orang sini kok, wah wis angel-angel, ruwet. Iki ruwet.com wong e. Ya, karo tampe aku ruwet tampe liyane jaga jarak. Enggak layak dia mendapatkan maaf. Kalau memang tukang fitnah, tukang adu domba, tukang ruwet, wis umumlah sak kecamatan. Hal itu enggak layak untuk dimaafkan memang. Jaga jarak aja. Kalau bisa dikatakan dihajar gitu loh ya. Dihajar wis. Dihajar. Kenapa? Doane Robbana. ya Allah nggih. Angel. Robbana afrik alaina sabra. Ngono kan sampean jenengan supaya ditumpahkan rasa sabar teng hati jenengan. Robbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Robbana duh pangeran enzon. Ngono iki artine basa Jawa nih. Robbana Tuhan kami afrik, berikanlah alaina kepada kami sobron, sabar. Afrik aslinya kan disuntuk, disuntuk nih. Kalau mboten semrap bahasa Indonesia ini nih, nopo disuntuk nih. Isma limpahkan, tumpahkan kesabaran. Saya dulu juga mondoknya itu di Pak Yai itu anu, kalau nerjemahkan itu bahasa Jawa. Alhamdu utawi segabane puji iku lillahi kedue Gusti Allah. Ngoten. Robbal alamin pangeran kan AI. Maksud AI to. Nggih. Nggih. Laten ingat Allah Gusti Allah iku ahadun dat kang suwiji. Ngoten wae kula. Latihane niku. Nggih ten sapa wonge sapa iku wonten. Pun latihane niku. Napa? Mungkin sudah langka itu zaman-zaman bahala. Saya kan orang lama, orang dulu, orang tua. Nggih. Dua nggih. Sene iku kan ada dulu itu di kalau di Al-Fatih itu Yai Broto kan itu. Nggih Yai Broto. Kan seperti itu cara untuk nerjemahkan baik Quran ataupun hadis Yai Tarom misalnya gitu. Kulo dulu kenapa? Santri Al-Fatah. Santri Al-Fatah. Oh nggih, pernah santri Al-Fatah. Nggih. Dan juga kuliah di Mat Al Irsyad Steali. Nggih. Niku langsung Arabe. Sampun nggih, insyaallah mugi-mugi saged bermanfaat dan semoga Allah selalu mencurahkan kita untuk menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.